السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para hadirin pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan singkat sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya, para pemirsa Niaga TV, telah kita bacakan perkataan Ibnu Naqib rahimahullah di mana beliau berkata, wal alfazul lati yaqa'u biha at-talaqu sarihatun wa kinayatun. Lafaz yang dengannya terjadi talak itu ada dua macam. Ada yang sarihah. Sarihah contohnya ada tiga, yaitu seorang mengatakan kata talak, atau seorang mengatakan kata firaq, dan seorang mengatakan kata as-sarah. Ini lafaz sarih. Apabila diucapkan, baik yang mengucapkannya berniat mentalak atau tidak mentalak, maka telah terjadi talak. Jadi ketika lafaz yang digunakan adalah lafaz yang sharih, yaitu lafaz talak atau lafaz firaq pisah, ya, atau lafaz as-sarah, ya, ketiga lafaz ini adalah lafaz-lafaz yang sharihah, yang ketika seseorang mengucapkannya maka telah terjadi talak terlepas dia berniat ataukah tidak berniat. Berbeda dengan lafaz jenis yang kedua, yang kita sebut dengan lafaz yang kinayah. Lafaz yang apa? Kinayah. Nah, kinayah ini seperti misalnya kita perkataan seseorang, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Saya tidak membutuhkan kamu. Atau lapas-lapas yang semisal yang mungkin bisa dipahami sebagai ucapan talak, tapi bisa juga dipahami sebagai ucapan yang tidak dimaksud sebagai talak. Oleh karenanya kata para ulama, lapas-lapas yang sifatnya kinayah, la yaqa'u illa an yanwiya bihi at-talaqa. Lapas-lapas yang sifatnya kinayah tidak dianggap tidak jatuh talak karenanya, kecuali kalau yang mengucapkannya memang berniat dengan ucapan tersebut dia ingin mentalak istrinya. Dan kita sudah sebutkan dan juga bacakan contoh-contoh dari lapas kinayah, beliau menyebutkan cukup banyak contoh-contoh. Lalu dikatakan di sini, wa in qila lahu, seandainya dikatakan kepada seorang laki-laki, talaqta imra'atak, apakah kamu sudah mentalak istrimu? Lalu laki-laki itu menjawab, na'am, iya. Maka ketika dia mengatakan na'am, secara otomatis tuliqat, secara otomatis istrinya itu benar-benar telah ditalak. Ya, istrinya benar-benar telah ditalak. Jadi hati-hati, jangan bermain-main dengan lapas talak. Ya, seorang ditanya, kamu sudah mentalak istrimu? Padahal dia belum mengucapkannya kepada istrinya. Lalu dia berkata, na'am. Ketika dia mengatakan na'am, maka di waktu yang sama, tuliqat. Ya, telah jatuh talak atas istrinya. Lalu dikatakan, wa idza qala, apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti taliq, ya, engkau sudah saya talak, ya, wa nawa bihi iqa'a talqataini aw thalathan waqa'a ma nawa, apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti taliq, kamu saya talak. Ketika dia mengucapkan kamu saya talak, di hatinya dia berniat talak dua. Atau di hatinya dia berniat talak tiga. Waqa'a ma nawa, maka terjadilah apa yang dia niatkan. Dan ini sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, para pemirsa Niaga TV, adalah permasalahan di mana para ulama khilaf, ya, berbeda pendapat. Kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama, disebutkan bahwa di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dianggap sebagai sesuatu yang mubah, diperbolehkan sekaligus dua sekaligus tiga. Adapun di mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah, itu dianggap sesuatu yang haram, tetapi kalau diniatkan, maka waqa'a, terjadi. Mereka mengatakan tidak boleh. Tetapi kalau memang dia berniat talak dua atau talak tiga, maka apa yang dia niatkan itu yang terjadi. Adapun para ulama yang lain, dan ini terkenal sebagai pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullahu jami'an, ya, mereka berpendapat bahwasanya talak itu tidak bisa sekaligus. Ya, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, para pemirsa Niaga TV, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan. Ya, talak yang dapat dirujuk itu adalah dua kali. Artinya seorang laki-laki mengucapkan talak, lalu dalam masa iddah dia masih bisa merujuk istrinya, kemudian dia mentalak lagi, kalau memang setelah dia rujuk, di kemudian hari dia talak lagi, dia pun kembali memiliki kesempatan untuk merujuk setelah talak kedua, setelah dia rujuk misalnya dia talak lagi, talak ketiga, itu baru tidak bisa kembali. Artinya di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa talak itu adalah bertahap. Talak satu, lalu diberikan kesempatan rujuk. Talak dua, diberikan kesempatan rujuk. Tetapi ketika seorang mengucapkan talak tiga sekaligus, maka dia menghilangkan sebenarnya apa yang telah diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan untuk merujuk apa istrinya. Dan di dalam kenyataan, ya, walaupun jumhur kebanyakan ulama mengatakan bisa talak tiga sekaligus, tetapi yang banyak diamalkan hari ini adalah pendapatnya Syekhul Islam bahwa talak itu tidaklah sekaligus, tetapi at-talaqu marratan, ya, sebagaimana yang tadi kita telah bacakan ayatnya. Wa kadza sa'iru alfazit talaq sharihuha wa kinayatuha. Begitupun lapas talak yang lain, baik talak yang sharih ataupun talak yang kinayah. Artinya kalau mereka berniat satu, jatuhnya satu. Berniat dua, jatuhnya dua. Berniat tiga, jatuhnya tiga. Baik itu lapasnya adalah lapas yang sharih ataupun lapas yang kinayah. Sama saja, ya, artinya kalau memang berniat talak, nanti yang mengucapkan lebih tahu apakah berniat talak satu, ataukah talak dua, ataukah talak tiga, dan seterusnya. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Wa in adhafa at-talaqa ila ba'di min ab'adhiha. Apabila seorang suami mengidopahkan, menyandarkan kata talak kepada sebagian dari bagian-bagian, ya, bagian-bagian tertentu, misalnya seorang laki-laki berkata mithlu an qal, misalnya seorang laki-laki berkata nisfuki taliq, ini main-main, ya, nisfuki taliq, setengah kamu sudah saya talak. Gimana kok mentalak setengah? Nisfuki taliqun. Atau talaqtu talqatan wahidatan. Aku mentalaknya satu kali talak. Atau seorang mengatakan anti taliq nisfu talqatin. Kamu saya talak dengan setengah talak. Atau mengatakan rub'u talak, ya, rub'u talqah. Dengan seperempat talak. Dalam semua kondisi ini tuliqat talqatan. Dianggap talaknya talak satu. Walaupun dia mengatakan setengah, seperempat, sepertiga, ya, maka dihukumi talaknya adalah talak satu. Kenapa? Lianna talaqa la yatajazza, ya, wa dhikru ba'dha ma la yatajazza ka dhikruhu kulluhu, ka dhikru, ya, ka dhikru kullihi, ya, sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi ketika dia disebutkan sebagiannya, maka seolah-olah dia telah menyebutkan keseluruhannya. Wa idza qala, apabila seseorang mengatakan kepada istrinya anti taliqun thalathan illa talqah, engkau saya talak tiga kecuali satu. Macam-macam manusia, ya, para pemirsa Niaga TV. Kalau ada terjadi seperti itu, dia mengatakan anti taliqun thalathan illa talqah, kamu saya talak tiga kecuali satu. Bagaimana menghukumi yang begini? Ya, tuliqat talqataini, maka ya jatuhnya talak dua, karena dia mengatakan saya talak kamu tiga kecuali satu, berarti talak dua. Atau seorang berkata, ya, engkau saya talak tiga kecuali dua, maka jatuhnya talak satu. Ya, tetapi kalau dia mengatakan saya telah mentalak kamu talak tiga kecuali tiga, maka jatuhnya tiga. Kenapa seperti itu? Dikatakan di sini li'annal istisna'a mustaghraqun lil mustasnabi. Karena yang dikecualikan itu mencakup semua yang dikecualikan. Sedangkan syarat sahnya pengecualian jangan menghabiskan semua. Li'annahu idza staghraqa kana al-kalamu abathan. Kalau pengecualiannya mencakup semua yang dikecualikan, ini abath, sia-sia. Wa kalamul 'aqil yusanu 'anil 'abath wal ilgha wal ihmal. Dan ucapan orang yang berakal, ya, dianggap selamat dari kesia-siaan. Ya, oleh karenanya kalau seorang mengatakan ya salasan illa salasan, tiga kecuali tiga, maka jatuhnya tiga, ya, jatuhnya tiga. Artinya jangan bermain-main dengan lapas talak, ya, jangan bermain-main dengan lapas talak. Lalu bagaimana jika seorang mengatakan talak tapi pakai insya Allah? Misalnya anti taliqun insya Allah, kamu ditalak insya Allah. Atau dia mengatakan in lam yasha Allah, jika Allah tidak menghendaki. Atau illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Dalam kondisi-kondisi ini lam tutlak, wanita itu dihukumi belum ditalak oleh apa? Suaminya. Kenapa seperti itu? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li adamil ilmi bil masyiah, karena tidak ada seorang pun yang tahu masyiah Allah, fala yaqa, maka tidak dianggap tidak terjadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan an ibni umar radhiyallahu taala anhuma yablughu bihi nabi qal, dikatakan di sini nabi berkata, man halafa ala yaminin faqala insyaallah faqad istathna, barang siapa yang bersumpah di dalamnya dia mengatakan insya Allah, maka dia telah melakukan istithna, pengecualian. Ya. Baik. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu ta'liqut talaqi ala syartin. Diperbolehkan mengaitkan talak dengan syarat tertentu. Diperbolehkan mengaitkan talak dengan syarat tertentu. Ya. Wa in 'allaqahu 'ala syartin wa wajada dzalika syart tuliqat. Apabila seseorang mengaitkan talak dengan satu syarat, kemudian syarat itu muncul, maka istrinya telah ditalak. Jadi seseorang mengkaitkan talak dengan syarat tertentu, lalu syarat itu terpenuhi, maka jatuhlah talak. Fa idza qala li zaujatihi, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, in khitti fa anti taliq. Ya, kalau kamu haid maka kamu telah saya talak. Tuliqat bi mujarradi ru'yatid dam. Maka wanita itu dianggap telah ditalak dengan dia sekedar melihat darah. Jadi kalau kamu haid, ya kalau nanti kamu haid, maka saat itu kamu sudah saya talak. Dia melihat darah keluar. Maka dengan mujarrat ru'yah ad-dam, sekedar dia melihat darah itu keluar, dia dianggap telah mentalak istrinya. Fa'idha qalat, apabila seorang wanita berkata, itu aku sudah haid, fakadzabaha, kemudian sang suami tidak percaya, falqawlu qawluha ma'ayaminiha, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan istrinya bersamaan dengan dia bersumpah. Li'annaha, disebut, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annaha a'rab biha li nafsiha wa hayudhiha minhu, karena seorang wanita lebih paham dengan kondisi dirinya, kondisi haidnya. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa in qala, apabila seorang suami berkata, in khitti fadarratuki talikun. Macam-macam ini. In khitti, kalau engkau wahai fulanah, maksudnya istrinya, haid, maka madumu itu saya talak. Maksudnya istri lain. Jadi kenapa kok ngomongnya ke istri pertama? Yang ditalak istri kedua. Ya, kalau kamu haid wahai istri pertama, maka istri kedua saya talak. Faqalat, Lalu istri pertama yang ditalak, yang istri pertama itu berkata, "Hittu, aku sudah haid." Fakadzabaha. Lalu sang suami mendustakan, artinya enggak percaya. Falqawlu qawluhu. Dalam kasus ini, ucapan yang diambil adalah ucapan sang suami. Walam tutlaq ad-dharrah. Dan istri lain itu tidak jatuh talak atasnya. Ya. Dikatakan di sini, ya, fala tusaddaq li'annahu la sabila ila qabuli qawliha min ghairi yaminin. Ya, karena tidak bisa kita membenarkan ucapannya kalau dia tidak bersumpah. Ya, seorang wanita mengatakan, seorang suami mengatakan, kalau kamu haid, maka fulanah istri kedua itu saya talak. Lalu dia mengatakan, saya telah haid. Suami tidak percaya. Ya. Maka dalam kasus ini, istri kedua tidak ditalak. Kenapa? Karena kita tidak bisa membenarkan kecuali dia bersumpah. Dan sumpah tidak mungkin dia lakukan. Kenapa? Li'annaha law halaf halafnaha la lazimal hukmu ala ghairi halifin biyaminil halif. Karena kalau yang sumpah itu istri pertama, tidak bisa kita menjatuhkan satu hukum berdasarkan sumpah seseorang atas orang lain. Jadi dia yang sumpah, kenapa orang lain yang jadi apa namanya? Jadi korbannya. Jadi dikatakan di sini, kita tidak bisa membenarkan li'annahu la sabila ila qabuli qawliha min ghairi yamin. Tidak ada jalan untuk membenarkannya kecuali dengan dia bersumpah. Wal yaminu minha muta'azzirah. Ya, sedangkan sumpah tidak mungkin juga. Kenapa? Li'annaha, karena wanita itu, wanita pertama yang dikatakan kalau kamu haid, istri kedua talak. Li'annaha, karena wanita pertama, lau halafnaha la lazimal hukm ala ghairil halim. Karena kalau dia bersumpah, maka hukumnya akan tetap atas orang yang tidak bersumpah. Biyaminil halib, dengan sumpah orang yang bersumpah. Wal hukmu alal insan bihalafi ghairihi muhal. Dan menghukumi manusia atas sumpah yang diucapkan oleh orang lain itu satu hal yang mustahil. Fajaraina alal asli wa saddaqna al munkir wa huwa zauj. Maka kita kembalikan ke hukum asal, kita benarkan suami, ya, li'adami tasawuril yamin minha. Karena ya memang tidak mungkin wanita itu bersumpah. Karena tidak mungkin kita bersumpah, menerima sumpahnya atas orang lain. Dia yang sumpah, orang lain yang jadi apa? Yang jadi korbannya. Artinya ternyata, Masya Allah ya, para ulama, para pemirsa, terkadang melakukan satu, atau menyebutkan satu permasalahan yang sifatnya apa? Iftiradiyah ya istilahnya ya. Permasalahan-permasalahan yang kalau terjadi, dan boleh jadi tidak akan terjadi, tetapi dibahas oleh para ulama untuk memberikan kita gambaran kalau seandainya hal itu terjadi, bagaimana sebenarnya syariat memiliki pandangan, ya, bagaimana syariat, bagaimana ijtihad-ijtihad para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, ya. Oleh karenanya mempelajari fikih dengan mengambil satu apa namanya kitab dari mazhab tertentu itu membantu kita untuk memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana para ulama berijtihad, bagaimana para ulama memecahkan satu masalah, ya, itu akan memberikan satu apa namanya perbendaharaan ilmu yang besar untuk orang yang membacanya, ya, karena dia melihat bagaimana ulama apa berijtihad menghukumi satu permasalahan, ya, menyikapi satu masalah yang baru, ya, bahkan mereka membicarakan sesuatu yang mungkin belum terjadi dan tidak akan terjadi mungkin seandainya terjadi, inilah hukum syariat yang mungkin kita berikan kepada permasalahan tersebut. Ya, walaupun ya ijtihad ya tidak selalu pasti benar, ya, pasti ada saja pintu kemungkinan kesalahan, ya, ada saja. Oleh karenanya kan ya ijtihad ya perkara yang sifatnya zanni, perkara yang sifatnya apa? Prasangka. Lalu dikatakan di sini, wa in qala, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, in kharajti illa biizni fa anti taliq, kalau kamu keluar kecuali dengan izin dari saya, maka kamu sudah saya talak. Kalau kamu keluar kecuali dengan izin dari saya, kamu saya talak. Summa adzina laha fil khuruj. Lalu sang suami mengizinkan dia keluar, istrinya keluar. Padahal sebelumnya dia berkata, kalau kamu keluar tanpa izin dari saya, kamu talak. Lalu dia keluar dengan izin suami. Summa kharajat ba'da dzalika bila idznin. Setelah dia dapat izin keluar, dia keluar lagi tanpa izin. Apakah sudah jatuh talak? Mungkin kita berpikir jatuh. Malah dikatakan di sini lam tutlaq. Tidak jatuh talak. Kenapa? Ya, li'anna in la taqtadi tiqraran. In tidak menunjukkan kata pengulangan. Ya. In jadi kan tadi dikatakan in kharajti illa bi izni fa anti taliq. Kalau kamu keluar kecuali dengan izin dari saya, kamu tak saya talak. Nah, kata in di situ yang artinya jika, dia tidak menunjukkan pengulangan. Fasara kama law qal in kharajti marratan bighairi izni fa anti talik. Sama saja sebenarnya seperti dia mengatakan, kalau kamu keluar satu kali tanpa izin dari saya, maka kamu saya talak. Wala farq baina an ta'lam bil izn aw la ta'lam. Wala farqa baina an ta'lama bil idzni aw la ta'lam. Tidak ada bedanya engkau tahu bil idzni izinnya atau tidak tahu. Ya. Artinya di sini dikatakan kalau dia keluar di waktu yang lain, ya dia tidak jatuh talak. Karena in itu hanya menunjukkan waktu tersebut. Ya. Wa in qala, tetapi lain cerita kalau dia berkata, kullama kharajti illa biizni fa anti talik. Tiap kali kamu keluar kecuali dengan izin dari saya, maka kamu telah saya talak. Fa bi ayyi marratin kharajat bighairi iznihi tulliqat. Maka kapanpun dia keluar tanpa izin dari suaminya, maka dia telah jatuh talak atas wanita tersebut. Masih banyak ternyata rincian-rinciannya. Di kesempatan yang kedua ini, para pemirsa Niaga TV, kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Layanan kami ada dalam telepon, ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ya, hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang talak, ya, pembahasan tentang at-talak. Baik. Assalamualaikum, air kulah mungkin, ya. Air kulah. Jadi beliau bertanya tentang ukuran satu kulah. Sebelum kita, sepertinya ada penelpon yang masuk. Baik, disambungkan saja dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari siapa? Di mana, Pak? Dari Bapak Muhsin di Papua. Bapak Muhsin di Papua? Iya. Baik, silahkan, Bapak. Batas mana suami bisa menikah? Kemudian? Sebatas mana? Iya, sebatas semua suami bisa menikah istrinya. Bisa apa, Pak? Mentalak istrinya. Maksudnya sebatas mana? Seorang istri sebatas mana seorang suami bisa menjadikan talak kepada istrinya. Baik. Kemudian yang kedua, apakah seorang istri yang berumah dan setiap hari kerja di rumah sementara tidak melakukan pekerjaan yang sebagai seorang itu bagaimana Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya Ustaz. Baik, barakallahu fikum para hadirin pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala bahwa beliau berkata yukrahu at-talaqu min ghairi hajatin, yaitu makruh melakukan talak tanpa ada keperluan. Artinya tanpa ada alasan yang urgen atau alasan yang sangat penting, itu dimakruhkan mentalak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata dari hadis Ibnu Umar, abghadul halali ilallahi ta'ala at-talak, perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Oleh karenanya seorang suami ya hendaknya bisa berhati-hati dengan lapas-lapas tersebut. Artinya kalau dia tidak ada hajat keperluan terkait dengan kalimat talak itu, tidak ada yang urgen, tidak ada yang penting untuk dia mengucapkannya, maka hendaknya dia menahan diri. Dan lebih buruk lagi, sebagaimana kita bahas, kalau lapas talak itu diucapkan satu kali dengan niat tiga kali talak misalnya ya. Walaupun ini masalah khilafiyah dan pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, termasuk yang dipakai di kita, yang saya dengar itu adalah pendapatnya yang mengatakan walaupun mengucapkan tiga kali dihukumi tetap satu kali. Karena Allah berkata talak yang bisa kembali itu adalah dua kali talak. Artinya talak itu sesuatu yang dibolehkan, tetapi itu tidak dibolehkan dalam arti bahwa bebas ya, tetapi syariat selalu menekankan bahwa memperbaiki itu lebih baik. Al-islahu khair, fasulhu khair, berdamai menyelesaikannya dengan cara yang baik itu baik, lebih utama. Oleh karenanya ketika pun seorang suami mengucapkan talak, Islam memberikan kesempatan untuk kembali yang kita biasa sebut dengan masa iddah. Bahkan jauh sebelum talak, Islam memberikan semacam tuntunan dari mulai wahjuruhunna fil madaji, kita menghajar, artinya kita menjauhi dia di atas kasur, lalu kita memukul pukulan yang tidak berbekas, yang tidak melukai. Lalu seandainya pun ada kekhawatiran talak, wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau ada kekhawatiran pisah antara suami dengan istri, utuslah perwakilan dari suami, perwakilan dari istri untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin masih bisa diselesaikan ya. Kalaupun terlanjur terucap kata talak, Islam pun masih memberi kesempatan untuk rujuk di masa iddah. Artinya talak itu pilihan terakhir ya, pilihan terakhir, dan seorang suami jangan dia bermudah-mudah mengucapkan kata at-talak. Adapun seorang istri keluar rumah ya, dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau dia keluar dengan izin dari suaminya, maka dia diperbolehkan ya. Tetapi seorang wanita, dia telah dapat izin dari suaminya, dia pun terikat oleh batasan-batasan syariat. Ya, dari hal masalah pakaian, dari masalah penampilan, lalu masalah minyak wangi misalnya, tidak menggunakan minyak wangi dan lain sebagainya. Artinya kalau seorang suami mengizinkan istrinya keluar, lalu dia menjadikan itu alasan untuk mentalak istrinya, saya rasa aneh. Ya kalau memang pada akhirnya itu jadi alasan, kenapa tidak sejak awal tidak diizinkan? Padahal seorang suami memiliki kekuasaan. Ya, memiliki kekuasaan karena dia adalah qawam, dia adalah pemimpin. Kalau pada akhirnya keluarnya istri menjadi masalah, maka lebih baik sejak awal tidak diizinkan. tidak dibolehkan. Dan suami punya hak untuk itu. Ya suami misalnya udah mah gak usah bekerja, saya yang menanggung nafkah kamu, kalaupun kamu mau beraktivitas di dalam rumah, jualan online dan lain sebagainya misalnya. Ya kalau sejak awal tidak boleh, ya katakan tidak boleh. Tapi kalau kita katakan boleh, tetapi di waktu yang sama kita jadikan itu alasan untuk mentalak misalnya, itu satu hal yang menurut saya tidak dibenarkan seperti itu. Allah alam bissawab. Adapun terkait dengan satu kulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath," kata Nabi. Kalau air sudah dua kulah, maka dia tidak terkena apa khabath. Ya, tidak terkena najis, ya, tidak terpengaruh oleh najis. Itu sekitar 270 liter kata para ulama. Kurang lebih sekitar 270 liter. Ya, hanya saja kan kalau sekarang kita umumnya di Indonesia seperti di Jakarta dan di Indonesia itu kan ada keran sebenarnya. Artinya air itu kita nyalakan lalu dia sebenarnya bertambah terus itu air. Airnya bertambah terus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari sisa air istri beliau Maimunah. Lalu Maimunah merasa kaget dengan hal itu, maka beliau istri beliau berkata, "Ya Rasulullah, apa namanya, itu air sisa aku mandi, aku haid." Maka Rasul berkata, sesungguhnya air itu tidak najis ya. Ya apa namanya, air itu bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Oh ya Allah, maaf ini ya. Bagaimana Pak Ali? Ya, bertanya. Makasih besar. Ini bakat fenomenal kelompok kubur itu ini bakat. Kelompok kubur itu. Yang memintangkan di kuburan bakat. Baik. Kalau Nasrani meyakini semua masuk surga, bagaimanapun dia. Dia meyakini 12 imam itu, imam dan 12 itu masuk. Tapi yang kelompok yang tanda dari kemudian itu meyakini mengkiai ulama wali itu masuk pasti. Makanya mereka boleh meminta-minta ke orang yang sudah meninggal. Berarti lebih parah dari Syiah maksudnya. Kalau Syiah cuma yakini yang imam yang 12 itu yang masuk. Pesan saya gimana ya? Ya kalau menganggap semua ya. Kalau cari enaknya kenapa enggak jadi orang Nasrani aja gitu. Baik Pak Ali. Kan cuma masuk saya, cuma masuk surga Ustaz. Baik, Pak Ali. Jadi di tempat di Jawa Timur itu luar biasa, Ustaz itu. Mohon pencerahan, Ustaz. Baik, Pak Ali. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Ali dan para pemirsa Niaga TV. Tentunya fenomena meminta kepada kuburan, memohon, ya, memanggil orang yang sudah meninggal adalah satu perbuatan syirik ya. Seorang mengatakan ya wali fulan berikan saya kesehatan, ya wali fulan berikan saya apa namanya kedudukan misalnya. Ini syirik dan ini syirik yang besar ya. Allah di banyak ayat Al-Quran berfirman, di banyak ayat Allah melarang hal ini. Misalnya salah satunya di firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ya, Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat, siapakah yang lebih menyimpang dibandingkan orang-orang yang menyeru, meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti itu banyak sekali. Ya Allah berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum." Apa-apa yang kalian minta selain Allah itu, ketika kalian meminta, mereka tidak bisa mendengar permintaan kalian. "Walau sami'u seandainya pun kita anggap mereka mendengar, mastajabulakum, mereka apa namanya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman apa, innalladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna apa min kitmir, sesungguhnya apa-apa yang kalian seru, yang kalian minta, yang kalian mohon kepada Allah, mereka tidak bisa, tidak memiliki kekuatan bahkan sebesar setipis kulit-kulit kurma. Masih ada penelepon atau bagaimana? Mereka tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit kulit ari, setipis kulit apa pelapis biji kurma. Itu kan kalau kita makan kurma ada tipis kulit yang melapisi bijinya, itu setipis itu pun mereka tidak punya kekuatan. Dan terlalu banyak Pak Ali kalau kita bacakan ayatnya, amma yujibul mutarra idza da'ah, ya siapakah yang bisa apa namanya menyingkap keburukan apabila berdoa, ya ailahumma Allah, adakah ilah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya tauhid yang diajarkan oleh Nabi, yang dengannya beliau ditolak oleh orang-orang Mekah dengan alasan bahwa haula'i syufa'una indallah, mereka itu yang kami minta adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan alasan lain mereka bahwa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak memohon dan meminta kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wallahu yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, Allah akan menghukumi perselisihan mereka. Wallahu la yahdi man huwa kadzibun kafar, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berdusta lagi ingkar. Jadi itu sesuatu yang besar, pelanggaran yang berat, dan itulah yang didakwahkan oleh Nabi agar ditinggalkan oleh orang-orang Mekah yang mereka mengagungkan Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala yang lain dengan alasan bahwa berhala itu adalah peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Itu sangat bertentangan dengan tauhid. Walaupun kita harus berkata adil, ya dalam arti adil bahwa yang saya tahu mereka tidak mengatakan bahwa ulama-ulama itu maksum. Ya, tetapi doa mereka alasannya bukan karena maksum, tetapi karena mereka anggap oh itu masih hidup. Kalau masih hidup berarti kita memanggil mereka, mereka dengar ya. Nah, itu logika-logika yang sebenarnya menurut saya adalah lemah. Ya, ayat-ayat yang mereka pakai sebagai dalil itu dipahami tidak dengan pemahaman yang benar, tidak dengan pemahaman para sahabat. Padahal ayat itu sudah turun di zaman para sahabat. Kenapa para sahabat tidak menyimpulkan sebagaimana kesimpulan yang mereka dapatkan di abad ini atau di zaman kita ini? Allah alam bissawab. Bolehkah kita bersedekah berupa makanan atau apa aja kepada seorang orang tua yang hidup sendiri tidak ada anak-anaknya di rumah, yang dia dulu sering mengobati orang-orang pakai jampe kalau di kampung? Bolehkah kita bersedekah kepadanya? Ya bersedekah silahkan dan dinasehati. Ya, bersedekah dan dinasehati di bahwa lebih selamat, bahwa lebih urgen kita menyelamatkan dia dari kesyirikan dibanding menyelamatkan dia dari apa namanya dari kelaparan. Walaupun dua-duanya penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia meninggal di atas tauhid. Artinya tidak hanya kita memikirkan bahwa dia tidak makan atau dia kekurangan kebutuhan, tetapi kita berpikir juga bagaimana bahwa dia mendapatkan hidayah. Ya, kita nasihati dengan cara yang baik. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya membaca Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas, kami keluar bersama Nabi dari Madinah menuju Mekah dan Nabi salat dua rakaat sehingga kami pulang ke Madinah, dan Anas berkata kami bermukim di Mekah satu bulan. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi itu pernah menjamak dan mengkosor 17 hari, dalam riwayat 19 hari, bahkan dalam perang Tabuk sampai 21 hari. Kata para ulama, ya menjamak dan mengkosor itu 3 hari. Kecuali kalau dia tidak niat untuk bermukim, lalu dia memperbaharui niatnya, dia katakan saya baru akan pulang 2 hari ke depan, maka ketika dia berniat untuk pulang dan menyelesaikan urusannya, maka selama itu pula dia diberikan apa diberikan kesempatan untuk menjamak dan mengqasar. Lalu setelah 5 hari dia katakan sepertinya baru selesai 2 hari lagi, 3 hari lagi. Maka dia mengambil lagi keringanan apa jamak dan qasar atau ya keringanan ya menjamak atau mengqasar. Allahu musta'an. Tentang penyesalan seorang ibu yang sangat mendalam, sampai kadang kalau bisa dia ingin mengembalikan waktu ketika anaknya masih kecil. Ada seorang ibu yang merasa kurang maksimal mendidik anak di waktu kecil, salah satunya dalam membaca Al-Quran karena kurangnya ilmu agama. Dia menyerahkan anaknya ke guru TPQ yang dia sesalkan, ustaz anaknya pandai membaca Al-Quran itu dari guru TPQ-nya. Jadi ibunya tidak mendapat pahala jariah membaca dari anak. Jadi bagaimana untuk menebus kesalahan? Biar ibu yang mendorong anak itu kan ibu. Yang membiayai anak itu untuk sekolah ibu. Ya, yang mengarahkan agar dia belajar Al-Quran ibu. Maka jangan bersedih ya. Jangan bersedih. Maka kebaikan si anak itu ya di dalamnya ada amal jariah ibu. Jadi itu adalah kebaikan ketika ibu mengantarkan dia ke TPA, memilihkan dia tempat pendidikan yang baik, guru-guru Al-Quran yang baik, lalu dia belajar, lalu dia fasih membaca Al-Quran, maka itu satu keutamaan, ya, satu pahala yang besar, dan itu akan menjadi amal jariah. Ya, kalau seandainya kita bisa mengajarkan anak-anak kita, berapa anak kita semua yang mengajarkan Quran, tentunya itu lebih besar lagi. Ya tentunya itu lebih besar lagi. Tapi kalaupun itu tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan ilmu agama, ya jangan memaksakan diri. Nanti kita malah mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah. Maka nggak ada masalah kita bawa ke TPA, TPQ atau lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh seorang wanita menyembelih hewan dan apakah benar kalau wanita yang menyembelihnya maka laki-laki tidak boleh? Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak ada larangannya. Saya belum pernah mendengar ya larangannya. Saya tidak mengetahui ada larangannya. Kalau memang apa namanya, kalau memang berani ya, saya belum mendengar larangannya. Ya Allah alam bisawab. Dan tidak ada saya dengar kalau wanita yang menyembelih laki-laki tidak boleh makan. Itu saya tidak tahu. Itu dari penjelasan dari mana ya Allah alam bisawab. Ayah saya meninggal dan sudah mendaftar haji, sekarang hajinya digantikan kakak saya. Tapi kakak saya tidak mampu melunasi biaya hajinya. Kata ibu saya yang melunasi biaya hajinya, dengan gantinya saya dapat warisan dari orang tua yang lebih banyak. Baik. Kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah haji badal, maka ya haji badal harus dilakukan oleh yang sudah pernah haji. Kalau maksudnya adalah haji badal, yaitu haji pengganti. Tetapi kalau maksudnya bukan haji badal, tetapi maksudnya adalah itu adalah bagian dari warisan misalnya kan, bagian dari peninggalan, maka dia harus sesuai dengan keridoan semua ahli waris. Ya, keridoan semua ahli waris. Ya kalaupun tetap itu akan digunakan karena kita anggap itu sebagai satu hutang yang harus ditunaikan, maka yang melaksanakannya haruslah orang yang sudah apa? Yang sudah pernah haji. Karena di antara syarat membadalkan haji itu adalah bahwa yang membadalkannya sudah pernah haji. Ya, sudah pernah haji. Tetapi kalau yang membadalkannya misalnya anaknya belum pernah haji, maka haji yang dilakukan itu dianggap bukan atas nama ayah yang sudah meninggal itu, tetapi atas nama anaknya tersebut yang melaksanakan ibadah haji. Ya, kalaupun ingin membadal, ya dibadalkan misalnya di waktu yang lain. Ya, kalau memang anaknya berkata, nanti saya membadalkan setelah saya haji, saya akan badalkan lagi, kita daftarkan lagi untuk ayah misalnya. Ya, itu seperti itu. Allah alam bissawab. Baik, dan juga kalau memang harta yang ditinggalkan tidak banyak, ya harta yang ditinggalkan tidak banyak, anak keturunannya tidak mampu untuk apa membadalkan ayahnya, maka Rasulullah berkata, engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, ya dalam kondisi mereka memiliki harta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi sulit atau dalam kondisi susah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.